curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha 104,2 Yes Radio. Kebanggaan Cilacap. Aduh lah, kayak Kang yang dicerita Kang. Anak mong lanang wadon ki. Anak mong lanang wadon ki. Cita-citanya jangan rai ini gue rai kriminal kabel lanang wadon ki Kang. Tadi yang kemarin dindi gue hawana kepengennya nyolong, bae. Marin di papan kepengennya garong, bae. Mong lanang wadon bojo-bojoan kukur jangan teng waktu gue kayak gue antok. Orang main, mabok, nyolong, waduh gue jangan telu gue jangan masya Allah. Ini cerita-cerita nek, mau lanang wadon ini sing bojo-bojoan gue mau, pasangan suami istri gue mau lagi. Arep nyokot duit, kirimane anaknya kang aring Malaysia, nang aring ATM, kayak apa ini gue. Masya Allah, dewek anak lanang siji ya. Bakti ini karo wong tua orang patut pak, orang mandek-mandek. Zaman gemian lagi STM ya. Sing jenane duit sangu kuwi dikumpul naben dina. Rong atus. Anggur semangsan badat celengane dibobol. Biyunge ditukuna tapi ramane tukuna kupluk karo klembak. Waduh ya. Barang sik wis kerja nang aring Malaysia ya. Sebulan, rong bulan, telung bulan, patang bulan rampung potong gaji ben bulan ngirimi dewek paken. Masya Allah, bakti ini jangan orang patut kalau jadi anak ya pak ya. Lah yai, ya anak kesapa deset sing jenane buahnya orang mungkin tiba atos kang mite. Deh? Ya gue karena anaknya nyong, jadi kayak gue. Gue nggak anak Erika terus jadi kayak gue. Dan nyatanya kayak gue. Nah, sing yang tak takon, Rika gue ngomong kayak ngapa? Rika gue sapa Rika? Rika gue sapa Rika? Mau Rika nggak wengi becokan? Ngelintri kadang aja mek tanggane kok ya. Ngambon mungi garong, ngambon mungi nyolong. Ora aja pedos. Pedos lah kan gari nyolong itu. Kedok enteng gari nyolong itu tumpan siapa barang. Ya aku wani-wani ini ngomong anaknya. Demek sih bekti ini nanggung dibilang antak aja Rika. Ya udah mungkin mungkin lah. Mana ngaca, ngaca. Iya lah. Dah, jangan rasane. Wis, kisik itu kan kemarin ngapa dia. Aku nyolong maning. Nyolong apa? Saat pembutuhan kaya-kaya, saat pembutuhan kaya-kaya, gue ngurung disumpul karo di ratusan ibu, gue ngurung turu. Mendelik pematan lu dilinam montor. Oke, ngodesit pak, aja reang. Aja seru-seru lu ngomong kaya-kaya, mau ngurung liak. Pokoknya dinasiki langkah acara nyolong. Oke, agendanya dewek hari ini tidak menyebutkan bahwa kita akan nyolong. Nek esuk bengi, malam rebo kliwon gak pancen kudu nyolong dewek. Bagus mangsane gue. Wis, ini dewek nengkene bae sing nganteng. Nungguni antrian, nengaring ATM. Masalah dewek panjang agendanya kita hari ini adalah cukup duit kiriman anak ke dewek sing kerja nang Malaysia nang ngaring ATM. Syukur pisan mau kok bisa bobol ATM esan gawe. Lho gue pada nyolong mak. Gue syukur pisan. Nek ora ya wis ora apa-apa. Gue sing nganteng. Ini maju maning pak. Ini selon boleh nang semburi. Oke kan wis rampung. Nah si garis si cimaning ke baru gue dewek. Wis mak udah cukup duit nang ATM. Wis. Pira? 500.000. Pira? 500.000. Atuh, saya naring Malaysia petang bulan. Kungirim 500.000. Iya. Aku ini mending remangi dewek nyolong mak nang kene, usah nang anak. Sekian lo bayar cerang. Ini kandani. Anu apa? Ini kandani pak. Anu apa? Kene. Anu apa? Oke. Kandani kene. Dewek siki acarane kudu nyolong. Kabriwe? Siki nyolong, dewek ke baru kita nyolong ke. Ini apa? Nyolong motor, eh. Dengan asap, bame. Dengan matanya. Sebenak, anda nih. Oke, kayak mau dewek lagi ngantri, nangarap ATM. Kayak wong si nangarapet dewek. Wong si nangarapet dewek, ke duta kayak banget, pak. Atusan juta, menan yakin. Aku mau ngintip. Lagi pas wong enan jero ATM, nyong ngintip pakang kaca, pak. Orang sengaja nyong jane. Tapi nyong dulung sekilas ya. Kayak wong duta atusan juta. menan yakin? Aduh, kayak nanjur mesin, Mak, nanjur ATM. Orang mungkin dia bisa cukup, orang mungkin. Kuncinya kan kayak kuat banget. Kuncinya orang bisa dituduh ke remarti, lo bisa dituduh ke Pakura, Mak. Nganggo password. Password? Nganggo password. Duh, passwordnya sih ngertinya sih, dua kartu ATM. Password gue orang nasi pada, Mak. Password gue sejen-sejen. Udah mama kayak passwordnya apa, Miki? Passwordnya nyong 1, 2, 3, 4, 5, 10. Dah, gue. Gue kayak mau gue orang mungkin. Gawe password 1, 2, 3, 4, 5, 10. Anggeris di gue namung sih. Dia orang mungkin di gue kenal namung liya passwordnya. Meneng baik. Nyong ngerti passwordnya bongkai, nyong ngerti, Pak. Nyong ngerti passwordnya bongkai. Gue ngerti passwordnya bongkai. Nyong ngerti. Gue genap ngerti passwordnya. Genap ngerti passwordnya nyong. Mau kayak lagi bong mencet-mencet password nyong ngintip. Nanyong ngasih kapal na bayi nanyong, Pak. Nanyong ngasih kapal na bayi nanyong. Dan apa passwordnya? Passwordnya wong kaya mau kaya. Wong sing 200-an juta kaya mau. Bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang Rika mbor pejet angka apa gue. Betulnya bintang. Gue ke kode rahasia, man. Jahat. Mana pasti bintang. Betulnya tulisannya, nang ATM. Gue masih tangan siji atau sejuta. Nang mesin ATM itu nih ya bintang atau sejuta. Oh, alah, jahat. Talo, jahat. Curanmor. Pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.